Walam walib rahmallahu ta'ala wa yakosimu ila ismin wa kunyatin itu ya. Wa yakosimu ila ismin wa kunyatin wa lakobi. Dia terbagi ke isim, kunyah, dan lakob. Ini sudah dimatan, tapi belum disyarah sehingga tadi belum dia merojaah. Tanggar, dia belum merojaah itu karena memang belum diambil di mana? Disyarah. Tidak salah buton tadi. Masya Allah. Iya. Yeah. Jadi yang terbagi ke isim, nama, kunyah, dan lakob. Apa itu tiga ini? Akan dijelaskan oleh beliau, rahmatullah. Wadalika li'annahu. In budi abi'ab au'um kana kunyatan. Demikian itu karena dia kalau diawali oleh ab dan um, maka dia adalah kunyah. Kalau ada awalannya ab, abu, atau um, ummu, ya ada awalannya ab atau um, maka dia namanya apa? Kunyah. Kunyah. Ka Abi Bakrin, seperti misalnya Abu Bakrin, kunyah. Wa Ummu Bakrin, Ummu Bakar, ini namanya apa? Kunyah. Semua yang ada ab atau umnya, maka namanya apa? Kunyah. Wa Abi Amr, wa Ummu Amr. Ya? Ini contoh pertama. Wa illa kalau tidak, maksudnya kalau tidak diawali oleh wa illa di sini bukan kecuali. Karena wa illa aslinya wa in la, bukan illa yang alat istitna. Paham gak ini? Jangan sampai ketukar. Iya. Wa illa aslinya wa in la. Berarti yang baik-baik. Jika tidak, kalau kita tidak belajar ini pasti bilang kecuali. Salah. Ini aslinya wa in la. Jika in jika la tidak. Jika tidak, maksudnya jika tidak diawali oleh ab atau apa? Maka dilihat dulu. Kan sisa dua ini. Sisa lakob sama apa? Ismun. Jika tidak, maka fa'in asy'aro birot'ati al-musamma. Kalau dia memberikan isyar, ya, memberikan tanda atau lambang, karena kita bilang kan syiar, ya, kadang orang menerjemahkan juga mengesankan, memberikan kesan, ya. Kalau dia memberikan tanda, ciri, birot'ati al-musamma, dengan tingginya kedudukan yang diberikan nama itu, yang diberikan gelar itu, kazainul abidin, seperti apa? Zainul abidin. Apa artinya zainul abidin? Hah? Apa? Perhiasan ahli, perhiasan orang-orang yang beribadah. Artinya dia orang yang paling dari ahli ibadah. Au do'atihi, atau memberikan syiar, kesan, gambaran, tanda akan rendahnya yang diberikan nama itu. Jadi kalau dia untuk merendahkan atau untuk mengangkat derajatnya, seperti apa? Kufah. Au battah. Kufah apa artinya kufah? Hah? Apa artinya kufah? Kalau battah artinya apa? Bebek. Iya. Yeah. Dia katakan ini, ya, yeah, orang kalau bilang bebek, apakah meninggikan atau merendahkan itu? Merendahkan. Atau kupah, kupah ini keranjang. Iya. Yeah. Apa keranjang? Paham kan? Iya. Yeah. Untuk tempat apa saja. Awam munakoh, atau bilang hidung onta. Iya, yeah, orang bilang hidung onta. Wah. Paham Mubar? Untuk meninggikan atau merendahkan ini Mubar? Merendahkan. Falakobun. Maka ini namanya lakob. Paham ini? Ya, kalau untuk meninggikan atau merendahkan. Tapi ingat ya. Di sini penulis cuma sebutkan dua fungsi lakob. Merendahkan atau meninggikan. Fungsi lakob banyak. Kadang litarif. Orang kasih begitu untuk pengenalan saja. Bukan untuk merendahkan atau apa? Meninggikannya. Paham gak ini? Cuma belum sebutkan apa? Di antara fungsi lakob untuk merendahkan atau apa? Meninggikan. Atau meninggikan. Maka ini namanya lakob. Namanya lakob. Seperti banyak nama misalnya. Ya, nama-nama orang buton. Saharuddin. Syamsuddin. Ah, itu untuk apa itu? itu semua lakum. Lakum. Iya. Wahilla, jika tidak, maksudnya, kalau tidak diawalil ab dan bukan juga untuk tadi, menunjukkan tinggi atau rendahnya yang diberi nama, pasmun. Maka dia apa? Itu baru nama asli. Iya? Jadi kalau bukan lakob, bukan kunya, namanya nama. Kazaidun wa amrun. Seperti Zaid dan Amr. Nama itu. Kemudian beliau katakan, wa idastama al-ismu ma'al lakobi. Kalau berkumpul nama dan lakob, wajib fil afsah, wajib berdasarkan yang paling fasih, takdimul isim wa ta'khirul lakob. Dikedepankan nama, kemudian diakhirkanlah lakob. Gelar itu di belakangnya nama. Gelar itu di belakangnya apa? Nama. Thumma inkana mudhafain. Kemudian jika keduanya mudhaf, tahu jika keduanya mudhaf, artinya nama ini susunannya mudhaf, mudhaf inilai. Lakob susunannya juga apa? Mudhaf, mudhaf pun ilai. Kalau tadi itu, kalau keduanya apa? Bisa dikatakan tadi ini rinciannya. Itu secara umum tadi. Susunannya. Secara umum susunannya, kalau antum mau datangkan, maka datangkan dulu nama, baru apa? Lakob. Kemudian sekalian dirinci lagi lebih jauh. Lakob itu diirob dengan irob apa? Paham gak ini? Kata beliau. Kemudian kalau keduanya mudhofain, nama ini mudhof, mudhof nilai, kun lakobnya juga dalam mudhof, mudhof pun ilai. Apa yang harus antum lakukan? Ka Abdullahi Zainul Abidin. Lihat ini. Abdullah nama. Zainul Abidin apa? Lakob. Begitu susunannya. Tapi irobnya apa? Sebentar akan beliau jawab. Au kanal awal mufrad wa tsani mudhofan, atau yang pertama mufrad yaitu nama, dia yang kedua yaitu lakob adalah mudhof, ka Zaidun Zainul Abidin. Ya, namanya Zaid mufrad, Zainul Abidin mudhof. Au kanal amru bil aksi, atau perkaranya kebalikannya, artinya apa? Nama yang pertama mudhof, yang kedua mufrad. Paham maksudnya? Kebalikannya, ke Abdullah kuffah. Paham? Apa yang terjadi? Hukumnya ini yang digaris bawahi. Wajib kaunu tsani tabi'an lil awal fi irabi. Wajib yang kedua yaitu lakob dalam i'rabnya sebagai tabi yang pertama. Sebagai tabi yang pertama. Bisa antum katakan dia sebagai atau bayan atau sebagai ba? Badal, jelas tabi. Ya, marfu marfu, mansub marfu, mansub mansub, majrur majrur. Paham irobnya? Kapan itu? Perhatikan baik-baik. Kalau kedua-duanya mudhof, kalau yang pertama mudhof, keduanya apa? Mufrad. Demikian pula kalau yang pertama mufrad, kedua mudhof. Tiga susunan, tiga bentuk. Irobnya tabi. Ya. Wa imma ala annahu badal minhu au athu bayanin alai. Apakah dia itu sebagai badal darinya atau sebagai apa? Atau bayan atasnya. Jelas irobnya bisa dua, masya Allah. Wa yajuzu aidan qat'uhu anit tabi'iyah. Masya Allah. Irob kedua. Itu irob pertama. Irob kedua. Boleh antum putus dia dari tabi'iyah. Kalau antum putus dari tabi'iyah, maka apa di irob? Lihat baik-baik. Imma birof'ihi khobaron lima mubtada'in mahdub. Apakah dia dengan dirofa sebagai khobar mubtada mahdub? Yaitu tadi dicontoh misalnya. Abdullah Zainul Abidin. Boleh antum katakan kalau sama-sama marfu tidak ada masalah. Iya kan? Karena kalau sebagai khobar berarti dia marfu juga. Abdullah Zainul Abidin. Tapi kenapa Zainu? Paham ini? Boleh antum tabi'iyah, Zainu badal atau bayan. Boleh juga apa? Boleh apa tadi? Boleh apa? Apa antum? Kenapa seperti bingung? Hah? Maksudnya? Tidak ada imam birob ini. Hah? Hah? Ya, sebentar saudara. Belum. Hah? Kan kita imma birob'ihi. Nah, antum tidak ada itu. Itu yang saya tanya, antum tidak ada itu. Ya, berarti bukan lompat, antum kurang. Iya kan? Atau ada setelahnya? Tidak ada kan? Coba lihat. Sama ceritakan sama saya. Ya adalah sama. Yang beda ini. Sama ceritakan. Jadi dia tidak ada kata wa juzu aidan qat'uhu 'anil idafah imma bi raf'i khabarul mubtada mahdhub aw bi nasbihi maf'ulan li fi'lin mahdhub. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Dan tidak masalah juga, tidak ada itu. Tidak apa-apa. Kan itu nanti akan dibahas di na'at juga. Ya, karena na'at itu di pembahasan na'at di mutamimah sebelumnya bahwa na'at itu kalau banyak na'atnya boleh diputus dari man'ut. Kalau antum putus berapa bacaannya? Dua. Kadang dia berupa khobar untuk mubtada mahdhu ya takdir huwa, paham kan? Bisa. Misalnya antum katakan raaitu Zaidun, raaitu Zaidan Zainul Abidin. Boleh. Zaidan Zainul Abidin. Kalau antum baca Zaina tabi. Jadi kalau antum baca Zainul Abidin berarti dia siapa? Khobar untuk mubtada mahdhu. Raaitu Zaidan huwa Zainul Abidin. Paham gak ini? Kalau yang tidak ada berarti dipahami saja ini. Boleh seperti itu. Iya boleh seperti itu. Au bi nasbihi. Boleh antum nasab. Sebagai apa? Maf'ulan li fi'lin mahdhub. Sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihilangkan. Misalnya antum katakan. Ja'a Zaidun Zainal Abidin. Ja'a Zaidun Zainal Abidin. Apa maksudnya ini? Datang Zaid ahni Zainal Abidin. Yang saya maksud Zainal Abidin. Paham ini? Berarti dia adalah siapa? Makulumbi untuk fi'il yang mahdhu. Jelas ya? Jelas ini? Boleh seperti itu. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala wa yaji wa idon fil mufradain. Dhalika khilafan li jumhuril basriin. Tidak ada itu ya? Ya. Datang juga dalam dua mufrad, maksudnya datang juga i'rab sebagai tabi. Seperti i'rabnya tadi itu pada yang dua-duanya mufrad. Seperti sa'idu kurz. Boleh sa'idu kurzun. Paham gak ini? Boleh sebagai tabi. Datang juga seperti itu. Berbeda dengan mayoritas basriin. Kalau mayoritas basriin, nah, kalau mufrad ikut hukum sebentar. Yang beliau akan sebutkan. Paham ya? Wa in kana mufradain baru ada. Kalau dia keduanya mufrad. Namanya mufrad. Lakabnya apa? Mufrad. Seperti Sa'id Zaidu Kuffah. Ya? Wa Sa'idu Kurz. Apa yang terjadi? Fal kufiyun wazujaj yujizuna fihi wajhain. Maka orang-orang Kuffah dan Az-Zujaj membolehkan padanya dua sisi. Ahaduhuma salah satunya itba'ul laqab lil isim. Laqab mengikuti isim. Saya terjemahkan seperti itu karena laqab itu fa'ilnya itba'. Masdar yang beramal amalan fi'il. Itba'ul laqab, laqab itba' mengikuti isim. Nah, nama i'rabnya tahu ikut tadi. Tahu ikut tadi. Kama taqaddama fi baqiyatil asma. Fi baqiyatil aqsam sebagaimana telah lewat di sisa pembagian sebelumnya. Boleh. Berarti bisa antum katakan begini. Kalau dia mufrad mudhaf, kalau dia mudhaf mudhaf, mufrad mudhaf, mudhaf mufrad, mufrad mufrad, empat. Paham ini? Mudhaf mudhaf nama lakob maksudnya. Mudhaf mufrad nama lakob dua. Mufrad mudhaf, mudhaf mufrad. Nah, tabi. Mufrad mufrad empat jadinya, paham? Semua tabi. Iya, sisi pertama. Sisi pertama. Kan cuma empat itu sisinya. Tidak ada sisi lain. Empat itu. Paham kan? Iya. Watani yang kedua, idhofatul ismi ila laqab. Diidhofakan isim ke laqab. Tapi ingat, ini bukan idhofa ma'nawiyah. Tapi idhofa apa? Lafziyah. Sebagaimana telah lewat di mutamimah. Kalau idhofa itu ada berapa? Ada idhofa ma'nawiyah karena kepentingan makna. Ada idhofa apa? Lafziyah. Karena bukan karena mau makna yang didapatkan. Kalau makna maksudnya ada makna min, ada makna fi, ada makna li. Tapi ini untuk kepentingan apa? Lafaz. Untuk meringankan saja akhirnya diidhofakan. Nah, kalau idhofa lafziyah, tidak harus memenuhi syarat idhofa. Kan syarat idhofa kan tidak boleh tanwin. Ya, tidak boleh beral. Mudhof harus nakiro. Itu kalau idhofa apa ini? Ma'nawiyah. Kalau idhofa lafziyah, tidak apa-apa, tidak terpenuhi itu syarat. Walaupun ada al misalnya. Kadang begitu. Walaupun dia ma'rifah. Tidak ada masalah. Seperti ini. Karena idhofa apa? Lafziyah. Untuk meringankan lafaz saja. Boleh didhofakan. Berarti dibaca tadi. Sa'idu kurzin. Kalau yang pertama, Sa'idun kurzun. Yang kedua, Sa'idu kurzin. Ya. Zaidun kufatun. Boleh. Boleh juga apa? Zaidu kufatin. Paham ini? Boleh dua. Wajumhurul basriyin yujibunal idhofah. Dan mayoritas Basra, orang Basra, mewajibkan idhofah. Wasohi al awal, yang benar yang pertama, maksudnya tidak wajib, boleh dua sisi. Paham? Ya, yang benarnya tidak wajib, boleh dua sisi. Wal itba' akyas minal idhofah. Wal idhofatu aksar. Masya Allah, perhatikan pernyataannya itu. Diikutkan itu sesuai kias. Lebih sesuai kias daripada idhofah. Karena memang dia asalnya tabi. Paham gak ini? Tapi wal idhofah aktar. Penggunaannya diidhofahkan itu lebih banyak daripada diikutkan. Jadi ada namanya kias, ada namanya penggunaan. Secara kias dia lebih cocok diikutkan. Tapi secara penggunaan orang Arab gunakan lebih banyak diidhofahkan. Paham gak ini? Alhamdulillah, selesai. Alam aslun tummal isyaratu. Kemudian diantara yang ma'rifah adalah isim isyarat. Wahyada, perhatikan baik-baik langsung, ini isim isyaratnya. Wahyada, ini lil mudhakkar. Syafahullah. Dha, ini lil mudhakkar. Ini untuk laki-laki. Dha. Wati, wati, wati, wati, wati, wata, lima. Lil mu'annad. Semua ini untuk apa? Mu'annad. Jadi mu'annad banyak. Di, ti, ta. Mu'annad. Wadani, lil musanna. Ini untuk dua. Cuma kalau dani untuk mudakar, tani untuk muannas. Bil alif rofa wa bil ya ijarra wa nasba. Dengan alif rofanya dan dengan ya nasjar dan nasobnya. Artinya antum bilang dani, tani, rofa. Kalau nasab daini, taini. Kalau jar daini, taini. Paham gak ini? Nah, ini dia. Wa'ulai lijam'ihima. Ini untuk jamak keduanya. Maksudnya mudhakar dan mu'annas. Karena mudhakar dikatakan ulai, mu'annas juga dikatakan ulai. Paham ini? Setelah itu ditahu semua. Walba'id bilkaf. Kalau menunjukkan jauh, tambahkan kaf. Antum bilang dakah. Daka, tambahkan ka. Paham kalau jauh? Ulaika. Itu jadi untuk yang jauh. Iya. Jelas ini. Paham kan? Untuk yang jauh, tambahkan apa? Ka. Mujarrodan minal lami mutlaqo. Kalau kosong dari lam secara mutlak, artinya semua bisa pakai kaf kalau tidak ada lamnya. Semua dari tadi isim isyarah. Iya. Mufrad, mudzakkar muannas, musanna, jamak, semua bisa pakai kaf mutlak kalau kosong dari apa? La. Antum bisa katakan dzanika. Tanika. Paham enggak ini? Ulaika. Iya. Dzaka. Dzika. Paham enggak ini? Semua bisa. Kalau kosong dari apa? La. Secara mutlak. Au makrunatan biha atau digandengkan dengan lam, artinya ada lam dan ada kaf. Untuk yang jauh ini. Illa fil musanna mutlaqo. Kecuali pada musanna secara mutlak. Mudzakkar dan muannasnya. Kalau ada lam, tidak boleh ada kaf. Tidak boleh antum katakan. Dzanilika. Dia cuma bisa dzanika. Tanika. Tidak bisa ketemu lam dan kaf pada musanna. Paham gak ini? Pada apa? Pada apa? Musanna. Tidak bisa ketemu lam dan kaf. Wafil jam'i. Demikian pula kalau ada lam. Ada lam. Tidak bisa ketemu sama kaf. Pada jamak. Tapi fi lugotiman maddah. Pada bahasanya orang kasih mat. Maksudnya yang tadi itu. Ulaika. Tidak boleh. Ulailika. Paham? Tapi bahasanya orang yang memkosor, berarti boleh. Kosor maksudnya tidak pakai hamzah di akhirnya, cuma pakai alif. Mereka bilang, ula. Paham? Ula. Ini boleh pakai lam, boleh pakai kaf. Ula. Lika. Paham ini? Tapi kalau di ma, artinya ada hamzah di ujungnya, maka tidak boleh pakai lam, hanya boleh pakai kaf. Masya Allah, rincian sangat pendek, tapi sudah cukup itu. Wa bima taqaddamathu ha'u tanbih. Demikian pula yang tidak bisa kemasukan kaf. Yang tidak bisa kemasukan kaf. Ya. Pada yang diawali oleh ha'u tanbih. Za hada jadinya. Tidak boleh untuk kemasukan kaf. Hadakah. Paham? Hanya bilang hada. Paham? Haulai. Tidak boleh antum bilang haulaika. Tidak cocok. Jelas ini? Tidak boleh. Jadi berapa tidak boleh ini? Apakah tidak boleh ada lam atau tidak boleh ada kaf? Sama saja. Iya. Ada berapa yang dikecualikan? Di tiga. Pertama pada musanna. Yang kedua pada bahasanya orang yang mat. Yang ketiga kalau ada di awalnya apa? Ha'u tanbih. Paham? Ha'u at-tanbih. Jelas ya? Ini secara singkat insya Allah. Sebentar di syarah akan lebih jelas lagi. Kata belum? Syarah. Al-babu thalith min anwa'i ma'arif ismul isyarah. Bab ketiga dari jenis ma'rifah adalah isim isyarah. Adalah isim isyarah. Wa'in qasimu bihasa bil musyari ilaih. Dia terbagi sesuai dengan yang ditunjuk kepadanya. Sesuai dengan yang ditunjuk kepadanya. Ila thalathati aqsam. Kepada tiga pembagian. Pertama, ma yusyaru bihi lil mufrad. Ada yang diisyaratkan, ditunjuk dengannya mufrad. Wa ma yusyaru bihi lil musanna. Apa yang diisyaratkan, ditunjuk dengannya musanna. Wa ma yusyaru bihi jama'ah lil jama'ah. Apa yang diisyaratkan dengannya untuk banyak. Wa kullu min hadhi thalatha yang qasim ila mudzakkar wa muannas. Setiap dari tiga ini terbagi ke mudzakkar dan muannas. Maksudnya kalau antum tunjuk satu ada mudzakkar ada muannas. Kalau antum tunjuk dua ada mudzakkar ada muannas. Kalau antum tunjuk banyak ada mudzakkar ada muannas. Jelas ya? Ada pembagiannya seperti itu. Fal mufradul mudzakkar lafdatun wahidatun. Maka falil mufradil mudzakkari lafdatun wahidatun. Untuk mufrad mudzakkar satu lafaz. Wahyada, yaitu dia adalah da. Wal mufradatul muannatatu asyaratu alfaz. Untuk mufrad muannas ada 10 lafaz, masya Allah. Ada berapa? 10. Khamsatun mabduatun bidzal, ada 5 diawali oleh dal. Berarti yang baik wahya di dihi bin isba dengan isba, artinya dibacakan lanjut setelahnya sampai ada ya-nya. ya. Wadih, wadihi bil kasri dengan kasro tambah ya. Wadih, wadih bil iskan dengan dibaca apa? Dibaca apa? Sukun. Ya, dengan dibaca sukun. Di. Wadatu, selesai semuanya itu sudah ada empat. Wadatu, ini yang kelima. Wahi agrobuha, ini yang paling goribnya. Datu, ini yang paling apa? Paling goribnya, paling asingnya. Iya. Wa innamal masyhur isti'malu datu bimana sohibah. Tidak lain yang terkenalnya penggunaan datu itu bermana apa? Sohibah, pemilik. Bermana apa? Pemilik, itu yang masyhurnya. Maka kaulika seperti antum perkataan antum datu damal, perempuan yang memiliki kecantikan. Iya. Au bimana allati, atau kadang masyhurnya juga bermana apa? Allati. Jadi datu bermana apa? Allati, yang sebagai isim mausul dia. Fi lughati ba'dhi toy, tapi ini pada bahasanya orang sebagian orang toy. Sebagian orang toy, salah satu kabilah di Arab. Salah satu kabilah di mana? Di Arab. Wahakal farau, dan dihikatkan oleh al-farah. Dia katakan bil fadli du faddalakumullahu bih wal karamatu zatu akramakumullahu biha. Dia gunakan bermakna allati akramakumullahu biha. Maknanya bermakna zatu mana apa sini? Akramakum. Ai allati akramakumullahu biha. Falahina idin salatu istimalat. Maka ketika itu berarti dia punya berapa penggunaan? Punya berapa penggunaan ini untuk datu? Tiga. Bisa isim isyarah. Yang kedua. Bisa bermana apa? Sohibah isim mufrad. Biasa. Paham ini? Yang ketiga bisa bermana isim? Mausul. Paham? Ada tiga penggunaannya. Wa khamsatun mabdu'atun bitta. Ada lima yang diawali oleh ta. Wahia. Dia adalah ti. Tihi bil isba. Dibaca isba sampai pakai ya. Kasro penuh. Watihi bil kasri di kasro. Watih bil iskan di sukun. Wata. Menggunakan apa? Alif. Semuanya berapa? 10. Karena 5 pakai da. 5 pakai apa? Ta. Semuanya 10. Walitat niatul mudakar. Dan untuk dua laki-laki. Dhani. Bil alif rofa, dengan alif rofanya kekuli ta'ala fadhanika burhan burhanan, jelas ini dhani. Iya. Wadaini bil ya'i jarum nasba, dengan ya jar dan nasobnya kekuli ta'ala rabbana alinal ladaini. Tapi contoh ini kelalaian dari Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Contoh ini adalah termasuk kelalaian dari Ibnu Hisham. Salah pulpen. Kenapa bisa salah? Ini contoh bukan isim isyarah, tapi contoh ini untuk isim mausul. Alladain, isim mausul. Sementara belum dalam pembahasan apa ini? Isim isyarah. Ini namanya togol kolam. Salah pulpen. Paham kan? Salah pulpen. Karena contohnya tidak cocok. Contohnya apa? Tidak cocok. Oleh karena itu banyak ulama yang mengganti di catatan kaki contoh dari apa yang dikatakan penulis ini. Seharusnya contohnya inna hadani lasahironi. Baru pas. Inna hadani lasahironi. Jelas ya? Jelas ini? Jadi salah contoh yang dibawa oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Bukan belum sengaja. Itu salah tulis, salah pulpen. Walitatnya sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Jelas ya? Tidak bisa kita katakan, ah, masa Ibn Hisham salah. Ya, iya, masa-masa. Nabi saja yang tidak bisa salah. Paham kan? Tidak boleh kita bilang begitu. Nih. Banyak kesesatan karena bilang begitu. Masa dia salah tahu. Iya. Bisa saja manusia. Walitat niatil mu'annas. Dan untuk dua mu'annas, tani. Bil alif rofa, dengan alif rofanya kakolika seperti perkataan antum ja'atni hatani wahataini bil ya'i jarun manasba, dengan ya'jar dan nasabnya ke qawlihi ta'ala ihda benataini ihda benatai hataini. Paham ya? Hataini sama. Walijamil mudhakar wal mu'annas, untuk banyak mudhakar dan mu'annas, ula'i. Qala ta'ala wa ula'ika humul muflihun. Wa qala ta'ala ha'ula'i banati, maksudnya ula'ika tadi untuk mudhakar, ha'ula'i banati untuk mu'annas, sama semuanya. Wa banu tamim yakulun, banu tamim mereka bilang ula tanpa hamzah. Kalau tadi ula'i, kalau ini banu tamim ula dengan dikosor, dengan dibaca apa? Kosor. Bil kosri dengan dikosor. Wa qad asyartu ila hadhil lughah, dan saya telah beri syarat kepada bahasa ini, bima dzakartuhu ba'du, dengan apa yang saya sebutkan setelahnya, min anna lam la talhaquhu fi lughati man maddah. Bahasanya lam itu tidak ikut kepadanya pada bahasa orang yang membaca mad. Artinya berarti ada orang yang membaca apa? Kosor. Itu isyaratnya. Itu isyaratnya. Tsummal musyar ilaihi imma yakuna qariban aw ba'ida. Kemudian dia diisyaratkan kepadanya kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh. Fa in kana qariban, kalau dekat saja. Ini cara penggunaan sudah. Kalau untuk dekat, maka ji'a bismil isyarati mujarradan minal kafi wujuban. Masya Allah. Datangkan dengan isim isyarat itu, ya kosong dari kaf secara wajib. Kalau antum isyaratkan yang dekat, tidak boleh sama sekali ada kafnya. Tidak boleh sama sekali ada apa? Kafnya. Karena wajib. Wa makrunan biha at-tambih. Dan digandengkan dengan ha, seharusnya di ha ada kurungnya. Binya sebelum kurung. Iya? Dan digandengkan dengannya, tapi di sini, ya, dengan hak tambih jawazan. Paham ini? Kadang bagi pemula kita makrunan biha digandengkan dengannya, kita akan artikannya. Maksudnya dengan kaf secara jawaban, jawazan. Padahal bukan begitu maksudnya. Karena hak tidak bukan artinya nya. Bukan artinya apa? Nya. Tapi kita terjemahkan digandengkan dengan ha atambi secara jawazan, bukan dengannya. Makanya saya bilang tadi syaratnya begini tulisan. Makrunan bi ha, paham gak ini? Iya, atau bukan dengan biha begini, tapi bi alha. Dengan huruf ha. Itu maksudnya. Paham? Jawazan. Tidak wujuban. Paham ini? Iya. Paham? Siapa yang tulisannya begitu ada dalam kurung? Ada dalam kurung? Ah, baru mantap. Kalau cetakan ini, tidak dalam kurung. Bahaya. Artinya orang nanti akan salah mengartikan. Sehingga ha, kalau kita artikannya berarti kembali ke kaf. Digandengkan dengannya secara boleh. Sudah dibilang tadi, harus. Tidak boleh. Apa dibilang di awal tadi? Tidak boleh apa tadi? Harus kosong dari kaf, wajib. Kalau ini digandengkan dengannya kaf, boleh. Gimana caranya? Paham gak ini? Padahal hak di sini bukannya. Tapi apa? Hak utambi. Makanya perlu dipisah. Cetakan ini berarti sedikit kurang. Kalau cetakan antum Pak Ismail, iya tahu mana, masya Allah. Iya, mantap. Jadi digandengkan dengan ha at-tambih, boleh secara boleh. Antum katakan ja'ani hada, wa ja'ani da, boleh, tidak ada masalah. Wa'alam annaha at-tambih talhaqul ismul isyarah bima dzakartuhu ba'du min annaha idza lahiqathu lam talhaqu lamul bud. Masyaallah. Ketahuilah bahwasanya isim isyarah, bahwasanya hak tambih ikut kepada isim isyarah dengan apa yang saya sebutkan setelahnya, yaitu bahasanya dia ini annaha, bahasanya dia itu hatam bini. Kalau dia ikut kepada isim isyarah, maka tidak ikut padanya apa? Lam. Kalau ada hatam bi, maka pada isim isyarah itu tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada lam. Berarti yang terakhir di mata tadi itu bukan kaf. Paham? Yang ada di mata. Artinya tidak boleh ikut lam. Kalau ada apa? Ha? Tambih. Jelas ya? Itu yang meruncingkan tadi pembahasan. Iya. Kemudian kata beliau, wa inkana ba'idan wajab iqtiranuhu bil kaf yarhamukallah. Kalau dia untuk yang jauh, maka wajib dia digandengkan dengan apa? Kaf. Untuk yang jauh. Imam mujarrodatan minal lam, apakah dia kosong dari lam? Nah, contoh dakah untuk yang jauh. Au makrunatan biha, atau digandengkan dengannya, ini cocok ini. Dengannya, nya kembali ke mana? Nya kembali ke mana? Ke. Hah? Ke lam. Ini baru pas. Apakah digandengkan dengannya? Apakah kosong dari lam atau digandengkan dengannya? Dengan siapa? Lam. Bukan dengan ha. Iya? Nah, contoh dalika. Iya, ada lam dan ada apa? Kaf. Jadi sama-sama saja. Boleh ada kafnya. Boleh ada kafnya. Kemudian setelah itu belum membahas. Atau selesaikan? Habis waktu? Selesaikan itu. Sedikit lagi dia. Sedikit lagi. Watamnahu lam di talat masail. Tidak boleh ada lam. Maksudnya tidak boleh bergandengan dengan lam. Pada tiga masalah. Pada tiga masalah. Berarti pembahasan terakhir tadi yang tidak boleh digandengan dengannya itu pembahasan apa? Lam. Tiga masalah. Apa itu? Ihdaha, salah satunya al-musanna. Pada musanna tidak boleh ada lam. Takul antum katakan, dhanika, tanika, layukol, dhanilika. Tidak boleh dikatakan dhanilika, watanilika. Tidak boleh. Paham ya? Atanya itu yang kedua, al-jam'u fi lugati man maddah. Tidak boleh ada lam pada jamak, pada bahasanya orang yang baca mat. Yaitu selain orang tamim, orang hijaz. Orang hijaz dia baca apa? Mat. Tidak boleh ada lam. Takul ula'ika. Walajus. Tidak boleh antum bilang ula'ilika. Waman kosorohu kola. Dan orang membacanya kosor mereka berkata ula'ilika. Boleh. Karena yang tidak boleh adalah bahasanya orang yang mat. Jelas ya? Asalita itu yang ketiga. Yang tidak boleh ada lamnya. Idza taqaddamat 'alaiha ha'ut tanbih, kalau ha'ut tanbih mendahuluinya, mendahului lam, ya taqulu hadaka, la yajuz, tidak boleh hadalika. Paham gak ini? Tidak boleh, itu tidak dibolehkan. Dengan ini selesai isim isyarah ma'rifah yang selanjutnya. Kemudian setelah itu insyaallah kita akan lanjut dengan isim mausul. Alhamdulillah. Siapa yang lihat buku itu dan kembalikannya?